إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، حديث أو رواية من قسم 910 من كتاب السنة لابن أبي عاصم، هذا الحديث من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم memerintahkan untuk membagikan pampasan perang kepada 4 orang saja dari tokoh-tokoh Quraisy yang telah masuk Islam. Ta'lifan liqulubihim, untuk menjinakkan hati-hati mereka. Ternyata membuat seorang marah, marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seakan-akan dia tidak beriman kalau beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah, seakan-akan dia tidak percaya bahwa Rasulullah SAW itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Orang ini betul-betul tidak membuktikan keimanannya, menyatakan kepada Rasulullah SAW i'dil, bahkan dalam riwayat lain dikatakan ya Muhammad i'dil, dengan memanggil namanya saja, padahal Allah SWT melarang untuk memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan-panggilan seperti kalian memanggil teman kalian. Diperintahkan untuk memanggil dengan panggilan-panggilan penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi karena emosinya, dengan membelalakkan matanya, dengan melihat memperlihatkan wajah yang marah, i'dil, berbuat adillah, maka Rasulullah SAW menyatakan faman ya'dil illam a'adil, siapa lagi yang berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil? Kalau Rasul, Nabi dianggap tidak adil, siapa yang lebih adil? Apakah dianya, si munafik ini? Qul bi na'udzubillah. Tetapi ketika para sahabat menyatakan da'an yaqtur, ya Rasulullah biarkan aku bunuh dia, Rasulullah menyatakan jangan, da'u, biarkan dia. Yakhruju min dhiddi hadha, akan keluar dari turunan orang ini, dari punggung orang ini, qaumun, satu kaum, yaqra'un al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan la yujawizu hanajirahum, atau la ya'du, tidak melewati talaqihim, kerongkongan mereka, tidak masuk ke hati. Qul a'udzubikumullah, bacaan mereka bagus, qiraahnya masya Allah, tetapi manhajnya sesat, menyimpang. Hadis ini dikatakan sahih marfu'an, Dan kemudian Syekh Al-Albani membawakan riwayat lain, famidlu qad yusil hadithu la siyama 'inda al-mutaba'ah. Sanad yang seperti ini sangat bagus, atau dikatakan bagus hadisnya, apalagi ada pendukung, ada syahid. Di antaranya tubi'a ala hadal hadis min jama'ah, diriwayatkan dari banyak-banyak jalan dari sekian sahabat. Qala ibn a'udzubillah, hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari secara mu'allaq, dan dikeluarkan pula oleh Abu Dawud mutawwalan dengan cerita yang panjang. Qala ibn a'udzubillah, diriwayatkan kembali atau diriwayatkan lagi hadis ala Imam Ibn Abi Asim, قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب حا وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل ابن علي عن أيوب عن محمد ابن عبيدة أن علي ذكر الخوارج. Disebutkan dengan sanad lain dari Ali bin Abi Thalib bahwa Ali bin Abi Thalib menyebutkan tentang khawarij. Qala, beliau berkata, inna fihim rajulan mukhdajul yad, ada seseorang yang dalam keadaan tangannya cacat, au masdudul yad, laula an tubathuh la haddastukum ma wa'adallahu allazina yaqtulunahu, kalau saja tidak menyebabkan kalian tubathuh, ini saya akan kabarkan kepada kalian apa yang dijanjikan kepada mereka-mereka yang memerangi khawarij itu. Al-lisani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ubayd faqultu anta sami'tahu an Rasulillah, apakah engkau dengar sendiri dari Rasulullah? Jadi ketika Ali bin Abi Thalib menyampaikan berita akan munculnya satu kaum yang ciri-cirinya seperti tadi, khawarij, membaca Quran tapi tidak masuk ke kerongkongannya, membunuh ahli Islam, membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, membiarkan ahli al-awzan, sampai disifatkan bahwa di tengah mereka ada seorang yang mukhdajul yad. Dalam riwayat lain dikatakan di ketiaknya ada daging tumbuh mudar tagardara, tagardara yakni menjulur begitu. Qala na'udzubikumullah, dikatakan kepada Ali, asami'tahu, a anta sami'tahu min Rasulillah, apakah engkau dengar sendiri dari Rasulullah SAW? Dijawab, iya wa Rabbil Ka'bah, sungguh demi Rabbil Ka'bah aku mendengar dari Rasulullah SAW, iya wa Rabbil Ka'bah marrataini au thalathan, disebutkan dua kali atau tiga kali, bersumpah dengan nama Allah bahwa beliau betul-betul mendengar dari Rasulullah SAW, dan bersumpahnya beliau tidak sekali, tidak dua kali, disebutkan dua kali atau tiga kali. Iwa Rabbil Ka'bah, Iwa Rabbil Ka'bah. Zada Abdul Wahab, disebutkan tambahan riwayat dari Abdul Wahab, fihim rajulun mukhdaj au makdunul yad, qala fatalaba dhalika ba'du fawajada fil qatla, maka Ali pun mencari orang itu, fawajada fil qatla. Ada tambahan riwayat ini bahwasanya ketika Ali mendengar dari Rasulullah SAW bahwa di antara mereka ada rajulun, seorang yang di tangannya tumbuh daging seperti teteknya perempuan atau seperti kemaluan laki-laki, menjulur begitu tadardar dan memiliki sedikit rambut padanya, maka ketika Ali memerangi khawarij beliau mencarinya, fawajada fil qatla, ternyata didapati di antara orang-orang yang terbunuh. Inda ahadi mankibaihi kahai'ati tadi ala sya'arat. Ini juga asnaduhu sahih ala syarti syaikhain, sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim, bahkan dikeluarkan oleh Muslim sebagaimana nanti akan datang. Wal hadid akhrajahu Muslim, maka hadis ini dikeluarkan pula oleh Muslim dalam sahihnya, dan Abu Dawud dalam sunannya, dan juga Abu Ya'la rahimahumullah. Dikeluarkan pula oleh Al-Tayalisi dan Imam Ahmad, dan juga anaknya Abdullah bin Ahmad, dan juga Abu Ya'la dari jalan lain. Qala ibn a'udzubillah, diriwayatkan pula oleh Imam Ibn Abi Asim dengan sanadnya sampai kepada Asim Ibn Kulayb dari ayahnya, Beliau berkata, kuntu jalisan inda Ali. Aku duduk di sisi Ali bin Abi Thalib. Wa huwa fi ba'd amri an-nas. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sedang ngurusi manusia. Karena beliau sebagai amirul mukminin, sebagai penguasa, khalifah, maka beliau dalam keadaan sedang mengurusi urusan manusia. Ija'ahu rajulun alaihi ba'd thiyabis safar. Tiba-tiba datang seseorang. Pakaiannya pakaian seorang musafir. Terlihat kusutnya, debunya. Oh, dia adalah orang dari jauh. Faqala ya amirul mukminin. Ya amirul mukminin. Memanggil-manggil amirul mukminin, tapi amirul mukminin syaghala. Maka nafihi min amrin nas. Tersibukkan dengan urusan-urusan manusia sehingga orang tadi memanggil-manggil tidak diperhatikan atau belum diperhatikan. Maka ayahku berkata kepada orang tadi, faqultu lahu ma sya'nuk? Ma sya'nuk? Apa urusanmu? Karena Ali sedang sibuk, maka ayahku bertanya kepada orang tadi, ma sya'nuk? Apa urusanmu? Dijawab, kuntu hajan aw mu'tamiran. Aku haji atau umrah. Kata ayahku, kata rawi, bukan ayah saya. Apakah dia menyebutkan haji atau umrah? Aku ragu. Yang jelas ayahku berkata, orang tadi berkata, aku haji atau umrah. Kemudian aku bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah menjawab, wasa'alatni an haula'il qaum. Aisyah bertanya tentang kaum yang keluar di sana. Alladzina kharaju fikum yuqalu laha al-haruriyah, yang keluar di tengah kalian yang dijuluki dengan haruriyah. Maka dijawab olehku bahwasanya mereka adalah orang-orang di Harura, demikian dan demikian. Kata Aisyah, tuba liman syahida halakatahu. Kata Aisyah, berbahagialah orang yang sempat melihat dibantainya mereka, sempat ikut memerangi mereka. Faqalat, maka Aisyah berkata, ama wallahi law sa'alta ibn Abi Thalib la khabbarakum khabarahum. Kalau saja kamu mau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, niscaya dia akan mengkhabarkan kepadamu kabar-kabarnya, berita-berita tentang mereka. Maka aku sekarang, kata orang tadi, jitu as'aluhu. Aku datang ingin tanya kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tentang apa yang dikatakan oleh Aisyah tadi. Coba tanya kepada Ali bin Abi Thalib, niscaya dia akan memberitakan berita-beritanya. Maka setelah selesai urusan-urusannya, Ali bin Abi Thalib bertanya, aina sa'il? Mana si penanya tadi? Faqama ilaihi. Datanglah penanya tadi kepada Ali bin Abi Thalib menyampaikan pertanyaan tadi, bahwasanya aku mendengar dari Aisyah begini dan begitu. Maka Ali bin Abi Thalib gembira. Ahalla wa kabbara, bertahlil dan bertakbir. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Artinya Aisyah pun tahu apa yang diketahui oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak sendiri. Bahwa Ali bin Abi Thalib mengerti tentang khawarij tadi. Dan dia dalam keadaan terdukung dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah. Bahwa mereka itu begini. Dan kalau keluar, semoga berbahagia orang yang memerangi mereka. Berarti ini adalah riwayat yang mendukung apa yang diketahui oleh Ali bin Abi Thalib. Maka beliau gembira. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, dikisahkan setelah tahlil dan takbir, inni dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa 'indahu Aisyah. Waktu itu kejadiannya, kenapa Aisyah tahu? Bahwa aku tahu. Karena aku masuk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam keadaan ada Aisyah di sana. Kemudian dia berkata, kaifa anta wa qaumu kadza wa kadza? Bagaimana engkau wahai Ali bin Abi Thalib kalau ada kaum yang begini dan begitu? Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah bahwa Ali bin Abi Thalib akan mengalami, menghadapi model manusia seperti Khawarij. Maka Rasulullah SAW memberikan ilmunya. Bagaimana pendapatmu kalau engkau menghadapi kaum yang seperti ini, seperti ini? Kata Ali, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Thumma asyara biyadihi faqal, maka Nabi mengisyaratkan dengan tangannya kemudian berkata, qaumun yakhrujuna min qibali al-masyriq. Satu kaum keluar dari masyriq. Yaqra'una al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. La yujawizu taraqihim, tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah, keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. fihim rajulun mukhdatul yad ka'annaha tajun habasyiyah, di tangannya ada cacat daging yang tumbuh seperti teteknya wanita habasyiyah. Unsyidukumullah hal akhbartukum annahu fihim, aku persaksikan pada kalian, ini ucapan Ali bin Abi Thalib, aku persaksikan pada kalian, bukankah aku sudah mengatakan seperti itu sebelum aku memerangi Khawarij? Fihim, di antara mereka ada mukhdatul yad. Fa'ataitumuni makhabartumuni, ternyata kalian menemukannya dan kalian mendapatinya dan kalian menunjukkannya kepadaku. Annahu laysa fihim, kamu tadinya mengatakan tidak ada, tadinya mengatakan tidak ada, kemudian kalian mendapatinya dan menyeretnya kepadaku. Qalu na'am, semua yang hadir berkata iya, emang begitu. Fa'ahalla wa kabbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bertahlil kembali, bertakbir kembali Ali bin Abi Thalib. La ilaha illallah, Allahu akbar, sadaqallah wa rasuluh, maha benar Allah dan juga benar rasulnya. Qul inna a'azakumullah, ini qul inna a'azakumullah, sikap seorang amirul mukminin. Dia memiliki ilmu dari Rasulullah SAW dan dia tidak bergeser dari ilmu itu sejengkal pun. Rasulullah menyatakan lau adraktuhum laqatalnahum qatla 'ad, kalau aku menemui mereka akan perangi seperti diperanginya kaum 'ad atau seperti dibantainya kaum 'ad. Maka Ali pun memeranginya dengan mengatakan la uqatilannahum hatta la yabqa 'ashra, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Orang-orang yang tadinya ragu, tadinya gelisah, apa benar ini cara seperti ini, masa mereka masih sholat kita perangi, muslimin kita perangi. Ternyata ketika diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan berbahagialah orang yang memerangi mereka, Ali gembira. Apalagi Aisyah mengatakan tanya Ali bin Abi Thalib, dia akan memberitakan kepada kalian lebih banyak lagi. Maka datanglah orang tadi bertanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aku datang haji atau umrah kemudian ketemu Aisyah. Dan dia bilang begini-begini, maka aku tanya sekarang padamu. Maka Ali gembira, ternyata ada pula keterangan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qul inna a'udzu wa isnaduhu sahih. Rijaluhu thiqat, rijalu Muslim. Rawi-rawinya juga rawi-rawi yang dipakai oleh Muslim kecuali Qulayb. Yaitu Qulayb bin Shihab. Dia adalah bapaknya Asim, bahwa saduqun, dan beliau adalah seorang yang saduq. Qul inna a'udzu billah. Disebutkan ciri-ciri lain dari ciri-ciri Khawarij. Dalam hadis berikutnya disebutkan oleh Nabi Asim, haddatsana Abu Bakar qala haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Khaythamah 'an Suaid ibn Ghafalah qala qala 'Aliyun, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza haddatsukum 'an Rasulillah sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam fala an akhirra min as-sama'i ahabba ilayya min an akdhiba 'ala Rasulillah." Kata Ali bin Abi Thalib, kalau aku menyampaikan dari Rasulullah, sungguh demi Allah, aku tersungkur dari langit lebih aku sukai daripada aku berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau aku berbicara pada kalian dari selain Rasul, maka aku sekarang dalam keadaan perang. Bisa saja al-harbu hid'ah, namanya perang itu tipu daya. Jangan-jangan aku hanya membuat tipu daya. Qul inna a'udzubillahi rasulullah Ali bin Abi Thalib menyampaikannya ketika perang atau akan perang memerangi Khawarij. Diberitakan berita-beritanya, riwayat-riwayat ini, dan Ali mengawali dengan kalimat lau haddatsukum an Rasulillah la an akhirra min as-sama'i. Kalau aku membicarakan dari Rasulullah, meriwayatkan dari Rasulullah, sungguh demi Allah aku tersungkur dari langit sekalipun. Aku lebih aku sukai daripada aku berdusta atas nama Rasul. Kalau aku berbicara dari selain Rasul, mungkin saja aku hanya membuat tipu daya karena ini dalam perang. Wal harbu khid'ah, dan yang namanya perang tipu daya. Aku katakan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda, yakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam, akan keluar di akhir zaman kaum-kaum yang muda-muda umurnya dan dalam keadaan sufahaul ahlam, dalam keadaan bodoh. dalam keadaan dia memiliki pemikiran-pemikiran yang kekanak-kanakan. Subhanallah, akhlak ini sabih, bodoh. Ilmunya enggak ada, umurnya pun belum pengalaman sama sekali. Qul ibn azakumullah, kata Ali bin Abi Thalib Rasulullah menyatakan akan keluar kaum yang seperti itu. Yaquluna min khairi qawlil bariyah, berbicara dengan ucapan-ucapan Rasulullah khairil bariyah, ucapan Rasul sebaik-baik manusia. Tetapi la yujawizu hanajirahum la yujawizu imanahum, tetapi tidak sampai ke iman mereka. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan mereka. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum, maka dimanapun kalian temui mereka, perangilah mereka. Fa inna liman qatalahum ajran yaumal qiyamah, karena sesungguhnya siapa yang memeranginya akan mendapatkan pahala nanti yaumul qiyamah. Akhwan fil din, a'azakumullah. Lihat ucapannya. Ali bin Abi Thalib dengan tegas, aku mengatakan dari Rasulullah, dan aku tidak berani berdusta atas nama Rasul. Lebih baik aku tersungkur dari langit kalau aku berdusta atas nama Rasul. Kalau berbicara dari selain Rasul, bisa saja perang ini tipu daya. Tetapi ini aku datangkan, aku sampaikan dari Rasulullah SAW, bahwasanya akan keluar satu kaum, ini kaum Khawarij, yang ciri-cirinya ahdathul asnad, sufahaul ahlam, muda-muda umurnya, dalam keadaan dangkal ilmunya. Ini penyakit. Penyakit-penyakit yang selalu membuat fitnah sepanjang masa adalah orang-orang yang seperti ini. Ahdathul asnan, sufahaul ahlam. Penyakit. Na'udzubillah. Nasallahu salam wa afiyah. Kenapa? Kalau dangkal ilmunya, wajarlah orang akan tersesat karena dangkal ilmunya. Tapi muda umurnya kenapa? Kalau muda umurnya, kata para ulama sebagaimana dinukil dalam kitab Aqidatus Salaf, bahwasanya anak-anak muda itu belum berpengalaman, berpikirnya tidak dewasa, semangatnya berlebihan, tidak bijak. Ada lagi yang keempat dan kelima, masih nafsunya kepada dunia besar. Nafsunya kepada dunia, apakah bentuk harta, apakah bentuk materi, kedudukan, kehormatan dan sebagainya, masih besar. Kalau diberi nasihat, kalau orang sudah lewat masa-masa itu, ketika anak muda bilang, lawan saja, sikap saja, kata orang tua, jangan. Dulu aku pernah begini-begini, akibatnya jelek bukan baik. Itu pengalaman. Lebih bijak ketika berbicara. Kedua, urusan nafsu tadi, semangat kepada wanita. Aduh, saya sudah umur 60 tahun, udah gak mikir kesana, maaf saja. Harta, kedudukan, aduh saya sudah bawa tanah, bentar lagi mau mati, gak mikir itu. Ini masyayikh kibar, orang-orang tua kita, para ulama, sudah tidak berpikir kesana. Kalau anak muda, masih baru nikah, mikir buru-buru pengen pulang ke istrinya, akhirnya marah-marah terus. Pokoknya sudah selesai. Kenapa? Ini sisi saya nunggu di rumah dari tadi nggak selesai-selesai. Itu anak muda. Umumnya kecuali ilman rahimahulloh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umumnya begitu. Marahnya di rumah atau jengkelnya di rumah tiba-tiba dibawa kemana-mana sampai di majlis. Qulibna na'udzubillah. Yang kedua, masih mikir rumah saya kontrak besok habis. Kalau saya begini terus, dari mana saya akan bisa punya rumah? Terus masih mikir seperti itu. Itu anak-anak muda. Fitnah-fitnah kemudaan ini tadi akan lewat bersama umur. Semangat jatuhnya akan luntur. Terus sedikit demi sedikit bersama umur. Kalau diiringi ilmu, klop. Kalau enggak diringin ilmu, percuma. Walaupun tua bangka, enggak ada nilainya. Tua bangka rambutnya putih di mimbar, tapi isinya selalu pemikiran, "Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika hul kafirun." Tagut, kafir. Dari dulu dimanapun dia bikin tablik akbar, selalu dalam keadaan materinya sama. Itu disampaikan kepada saya oleh orang yang hadir. Itulah yang disampaikan. Kenapa ya? Anda bilang, cuma itu memang ilmunya. Cuma itu. Kalau bila na'azakumullah, walaupun syaibnya tua, Masya Allah. Apa kalau tidak ada ilmunya? Tidak ada nilainya. Tapi kalau umur sudah dewasa, sudah tua, sudah mulai bijak, tarikan-tarikan, dorongan-dorongan anak muda sudah mulai hilang. Plus, dia adalah seorang yang alim. Maka itulah para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya alaihissalatu wassalam setelah umur 40 tahun. Ini anak kemarin. Kemarin baru belajar berapa tahun di pondok pesantren. Tiba-tiba menjadi seorang mufti kebir, ahli fatwa. Lebih baik jadi orang awam daripada kamu belajar sama bulan, dua bulan, dua bulan. Wih, hebat sekali. Berapa banyak kamu mempelajari ilmu din? Berapa banyak kitab yang kamu baca? Innalillahi wa innahu rajiun. Kalau dilihat kesalahannya di mana? Pertama, umur tidak banyak pengalaman. Dia tidak tahu pengalaman-pengalaman kejadiannya apa. Kami pernah seperti kamu dulu, pernah mengalami semangat-semangat, ilmunya pas-pasan, pernah. Tapi apa kenyataannya? Apa jadinya? Wallahi, jadinya adalah berantakan. Qul inna a'udzubikumullah, sampaikan ilmu, sampaikan hikmah. Dalam keadaan kita tetap minta bimbingan orang-orang tua. Minta bimbingan para ulama yang tua ilmunya, tua umurnya. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, aku tahu kapan hancurnya umat ini. Kapan binasanya umat ini? Ketika mereka mengambil ilmu dari orang-orang tua, maka mereka akan menerima ilmu tersebut. Tapi ketika mereka mengambil ilmu dari asagir, dari orang-orang kerdil, maka binasalah umat ini. Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ini juga dinukil dalam kitab yang sama. Dalam kitab Al-Talab oleh Syekh Abdul Salam Barjiz rahimahullahu taala. Khalid bin Azaz mulai kembali kepada masalah khawarij. Khawarij ini memiliki penyakit tadi, ahdatsul asnan sufahaul ahlam. Muda umur-umurnya, dangkal ilmunya. Yaquluna min khairi qalil bariyah, berbicara tentang hadis, ucapan Rasul, tetapi enggak nyampe imannya ke dalam hatinya. Fa inna ma laqitumuhum faqtuluhum, kalau engkau menemui mereka, perangilah mereka, kata Nabi. Fa inna liman qatalahum ajran, karena sesungguhnya bagi orang yang merangi mereka ajran, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzu billah. Kenapa kita katakan bahwa anak muda itu adalah senang dunia? Atau khawarij ini terfitnah dunia? Kelihatannya mereka ikhlas. Lihatlah apa kejadian pertama yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengatakan kepada Rasulullah, i'dil, berbuat adillah? Siapa? Nah, Abdul Qaisir, orang yang tidak dapat ghanimah, marah. Dunia apa bukan dunia? Dunia. Enggak dapat pampasan perang, marah. Tanyakan khawarij hari ini, kenapa kok kamu merangi mereka? Mereka itu menggusur tanah saya. Atau Jawa ini penguasa Jawa, kata orang-orang di Aceh. Penguasa Jawa. Kerjanya merampas dari Aceh dibawa ke Jakarta. Dunia lagi. Kok dunia semua? Oh, jadi marah karena urusan dunia. Persis seperti Dzul Khuwaisirah. Karena pembagian Rasulullah SAW dia tidak terima, dia tidak kebagian, dia marah. Berbuat adillah engkau, i'dil ya Muhammad. Masa dikasihkan pada mereka 100 ekor unta, saya tidak dapat satu pun. Qala bin Azza wa Jalla, kasihan mereka. Demikian pula mereka-mereka yang sejenis dengan khawarij, rata-rata punya latar belakang anak-anak muda yang sufahaul ahlam, yang tidak dewasa, yang dangkal ilmunya, bikin fitnah. Ternyata yang satu karena dikeluarkan di pondok pesantrennya, dengkel, marah. Yang satu lagi bermasalah, BSH, barisan sakit hati. Qul inna a'udzu billahi, dunia lagi urusannya. Nasallahu ta'ala as-salamah min fitnatid dunya. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan dari fitnatud dunya. Ad-dunya hulwatun hadirah. Kata Rasulullah SAW, memang dunia itu adalah hijau dan indah. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Fa'inna fitnat Bani Israel kanat bin nisa. Kata Nabi, dunia itu memang hijau dan indah. Maka hati-hatilah dari fitnatud dunia. Dan hati-hati dari fitnatun nisa. Dari fitnahnya perempuan. Karena sesungguhnya yang pertama memfitnah Bani Israel adalah para wanita. Qul bin na'azakumullah. Rasulullah menyatakan, wattaqud dunya. Wattaqun nisa. Hati-hatilah dari dunia. Hati-hatilah dari para wanita. Hadis ini yang dikatakan ahdathul asnaf sufahaul ahlam, dikeluarkan pula oleh Bukhari dalam kitab sahihnya, dikeluarkan pula Abu Dawud dalam sunannya, dan Nasa'i dalam sunannya, dan juga Imam Ahmad dan Abu Ya'la. Masih ada riwayat lain yang lebih detail lagi pada kisah yang sama, tapi disebutkan dalam riwayat yang lebih panjang. Disebutkan sanadnya oleh Nabi Asim sampai kepada Zaid bin Wahab. Qala lama kharajatil khawarij bin Nahrawan. Ketika Khawarij keluar di Nahrawan, negeri yang namanya Nahrawan, qama Aliyun fi ashabi. Ali bin Abi Thalib berdiri berbicara di depan para sahabat-sahabatnya. Inna haula'il qawm qad khalafu fi kadha wal mal wa inni mukhrijun nas wa hum adnal aduwi ilaikum. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya mereka telah menyelisihi agama dalam masalah ini dan masalah itu, dan harta. Lihat, dan harta dunia. Wa inni mukhrijun nas, dan aku akan mengerahkan manusia. Wa hum adna al-aduwa ilaikum, dan mereka adalah musuh kalian terdekat. Fa kaifa tasiruna ila aduwikum wa ana akhaf an yakhlubakum haula'i bi'aqabikum. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana aku akan memberangkatkan kalian kepada musuh kalian, dan aku khawatir di belakang kalian ada mereka. Ini musuh yang paling dekat. Karena tengah-tengah kaum muslimin, memerangi mereka jangan-jangan di sini ada. Memerangi yang di sana jangan-jangan sebelah sini ada. Karena ini pemikiran yang menyerap kepada sekian muslimin yang memang dangkal atau yang memang orang-orang yang awam terbawa oleh Khawarij. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakhruju kharijatun min ummati laisa salawatukum ila salawatihim bisyai. Kata Nabi Ali bin Thalib, akan keluar artinya memisahkan diri dari jamaah, min ummati, satu kaum dari umatku, yang laisa salawatukum ila salawatihim min syai, salawat-salawat kalian, ini salat-salat kalian, dengan salat-salat mereka tidak ada apa-apanya. Wala siyamukum ila siyamihim bi syai, tidak pula puasa kalian pada puasa mereka, tidak ada apa-apanya. Wala qira'atukum ila qira'atihim bi syai, tidak pula bacaan kalian di bacaan mereka, tidak ada apa-apanya. Yani salat yang mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, baca Qur'annya pun mengalahkan bacaan kalian. Lebih fasih, mengerti tujuh qiraah, paham semuanya. Qala yaqra'una al-Qur'an yarawna anna lahum wa huwa 'alaihim. Membaca Qur'an, dikira ayat-ayat yang dibaca itu lahum, untuk mereka, padahal 'alaihim, padahal atas mereka. Lahum artinya membenarkan mereka, alaihim artinya menyalahkan mereka. Lihat, karena kebodohan. Ya rauna annahu lahum, mereka mengira bahwa itu mendukung mereka dengan bangga. Lihat ayat ini, lihat ayat itu, baca Quran surat sekian, baca Quran surat sekian. Ya rauna annahu lahum, dia kira bahwa ayat-ayat itu mendukung mereka, padahal alaihim, padahal ayat-ayat itu menyalahkan mereka. Lijahlihim, karena bodohnya mereka, karena mereka dangkal ilmunya, sufahaul ahlam, maka mereka mengira bahwa ayat itu mendukung mereka, padahal justru menyalahkan mereka. Yujala yujawizuna tarafihim, tidak melampaui kerongongan mereka. Yamrukuna minal islami kama yamruku sahmu minal ramiyah, keluar dari Islam ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari sisi yang satu, keluar dari sisi lain. Tembus karena ekstrimnya mereka. Wa ayatu dzalika anna fihim rajulan lahu 'adudun laisa laha dira'. Ciri-cirinya di antara mereka ada orang yang tidak memiliki lengan, tetapi di tempat tangannya ada daging yang tumbuh seperti teteknya wanita. Alaiha mithlu hulmati thadi, pada pundaknya atau pada tangannya itu ada sesuatu daging yang seperti tetek perempuan. Alaiha sya'rabi, yang ada rambut-rambut putihnya. Law ya'lamul jaysh alladzina yasiruna ilaihim ma qada Allahu lahum 'ala lisani nabiyihim ma nakalu 'anil 'amali. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau saja tentara ini tahu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW, niscaya mereka enggak akan bermalas-malasan. Niscaya mereka enggak akan ragu-ragu. Niscaya mereka akan semangat untuk memerangi kaum Khawarij. Fasiyu al-bismillah. Kata Ali bin Abi Thalib, berangkatlah dengan bismillah. Ini mengerahkan pasukan untuk memerangi Khawarij. Fasiru ala bismillah, wallahi inni la arju an takunu haula'il qaum. Berangkatlah, sungguh demi Allah aku berharap insyaallah mereka itu yang dimaksud. Mereka itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah sebabnya riwayat yang sebelumnya tadi, Ali bin Abi Thalib gembira. Kenapa? Karena ternyata betul apa yang sudah diperkirakan dengan ilmu, bukan dengan tebak-tebakan. Dengan ilmu bahwa ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Pertama, mereka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Kedua, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ketiga, mereka membiarkan ahlul awthan. Keempat, mereka anak-anak muda yang subahaul ahlam. Kelima, mereka tidak ada seorang pun dari sahabat. Tidak ada. Ali bin Abi Thalib mengutus Ibn Abbas untuk menasihati mereka. Sampai ke sana, Ibn Abbas mempertanyakan pertama kali, hal fikum man laqiya Rasulullah? Apakah di antara kalian ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada satupun. Anak-anak kemarin, anak-anak muda, tidak pernah ketemu Rasulullah, tiba-tiba merasa pintar, lebih pintar daripada gurunya Rasulullah atau yang muridnya Rasulullah SAW, para sahabat. Ya, ini yang gurunya adalah Rasulullah SAW. Ajaib. Kemudian dia datang dan tanyakan, apakah ada? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertemu dengan Rasulullah, ketahuilah, aku datang min indi ashabi Rasulullah. Aku datang diutus oleh orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Kami tahu kapan turunnya ayat, kami tahu di mana turunnya ayat, dan kami tahu apa kata Rasulullah tentang ayat tersebut. Maka kami lebih paham tentang ayat-ayat yang kamu baca. Karena bin Azzaqumullah, itu bukti bahwa mereka tidak mengerti Quran. Hanya dibaca dengan bagus, indah, mujawad, masya Allah, tajwid, tetapi tidak paham isinya. Fadabrina azakumullah. Maka Ibn Abbas menerangkan satu persatu bahwa ucapan Allah yang menyatakan wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun, itu adalah mereka, kaum Yahudi dan Nasrani, yang mereka diturunkan kitab-kitabnya oleh Allah, kemudian diberitakan akan datang berita kerasulan, tapi mereka tidak mau menghukumi dengan kitabnya. Mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Disebutkan pula kemungkinannya oleh Ibn Abbas, kufrun duna kufrin, fiskun duna fiskin, zulmun duna zulmin. Qul bin na'azakumullah, dan seterusnya dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma, utusan Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Ali bin Abi Thalib memberangkatkan pasukan, setelah dinasehati enggak kena, sebagian kembali, sebagian masih tetap musyir, terus menerus tetap dia di atas kesesatannya, maka kata Ali bin Abi Thalib, inni mursilun nas, inni sesungguhnya aku mukhrijun nas ilaihim, aku kerahkan manusia untuk memerangi mereka. Dan kalau saja kalian tahu berita-berita gembira yang akan diberikan untuk mereka-mereka yang memerangi orang-orang ini, niscaya kalian tidak akan ada yang bermalas-malasan. Qala ibn a'azakumullah, yaitu berita berita yang tadi sudah diriwayatkan. Tuba liman qatalahum au qataluh. Semoga berbahagia, semoga mendapatkan jannah, kata Nabi, orang yang memerangi mereka atau orang yang dibunuh oleh mereka. Qala ibn a'azakumullah, dikatakan selanjutnya oleh Ali bin Abi Thalib, fasiru ala ismillah, berangkatlah dengan nama Allah. Sungguh aku menduga bahwa mereka itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Qala Abu Sulaiman Zaid ibn Wahab, fasirna fasayyarna manzilan manzilan. Maka diberangkatlah kami dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu desa ke desa lainnya. Hatta qala ahaduna ala qantaratid darain, hingga berkata salah seorang kami di jembatan antara dua tempat. Falamma taqayna qama fihim amiruhum Abdullah bin Wahab Ar-Rasihi. Ketika sampai menghadapi mereka, berkatalah amir mereka Ar-Rasihi, qala udzakirukumullah ala lamma alqaitum silahakum wa antaza'tum as-suyuf min jufunikum thumma hamaltum hamlatan wahidah, qala fashajarahumun nas birimahahum faqutilu wa ba'dhuhum qaribun min ba'd. Ketika sampai di sana, sudah berhadapan, tiba-tiba pimpinan mereka berkata dengan kalimat yang didengar oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, yaitu kalimat yang menyatakan, hendaklah kalian cabut pedang-pedang kalian dan huruskan pedang-pedang kalian dan seranglah dengan satu serangan bersama-sama. Kalimat mereka belum habis, tiba-tiba kaum muslimin sudah menghujani mereka dengan panah sehingga mereka mati dalam keadaan tempatnya berdekat-dekatan. Terbunuh mereka seperti berita Rasulullah SAW, seperti terbangkainya kaum Ad. Bergelimpangan mereka di tempat yang berdekatan. Qul inna a'udzubillah. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, "Iltamisu, cari apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Cari orang yang memiliki tanda tadi." Maka dicarilah oleh mereka. Dilihat satu persatu, cari tidak ketemu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Cari, aku yakin mereka orang itu." Dicari kembali, tidak ketemu. Dikatakan tidak ada. Kata Ali bin Abi Thalib, "Aku yakin mereka ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Cari kembali." Maka ketemulah orang yang dimaksud. Maka Ali berbinar-binar mukanya dan mengucapkan kalimat tadi, "Ahalla wa kabbara, la ilaha illallah, Allahu akbar, sadaqallahu wa rasuluh, maha benar Allah dan betul rasulnya. Ayu Allahi alladhi la ilaha illahu, la ana sami'tu hadzal hadits min rasulillah." Kata Ali bin Abi Thalib, "Sungguh demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, aku benar-benar mendengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Demikian dikisahkan dengan sanad yang jayyid. Qul ibn a'azakumullah, sikap Ali bin Abi Thalib, sikap para sahabat terhadap khawarij terlalu jelas untuk diceritakan. Maka sikap kalian, sikap ahlu sunnah, sikap kita, dan sikap pengaku-pengaku salaf hendaklah jelas. Jangan ngambang. Karena mereka itu memiliki cara-cara yang busuk, memiliki makar-makar yang jelek, selalu membuat fitnah terhadap ahlu sunnah. Dan selalu setiap mau mengerjakan satu misi-misi pemberontakan atau misi-misi pengacauan, mesti mereka akan cari tempat di dekat ahlu sunnah. Sejak mereka diambil dulu begitu, selalu dia akan duduk di majlismu sebulan, dua bulan, tiga bulan, kemudian meledak. Apa maunya? Supaya diadu ahlu sunnah dengan penguasa. Wallah, ini bukan tuduhan, kenyataan. Lihat, dan tanyakan kepada orang-orang yang terjadi demikian di beberapa tempat-tempat ikhwanina. Itu hadir sudah tiga bulan di sini. Oh, itu bukan yang pertama. Selalu bersembunyi di belakang ahli sunnah, meledakkan di belakang ahli sunnah, dan selalu membuat fitnah, meninggalkan ciri-ciri ahli sunnah, berpakaian dengan pakaian ahli sunnah, kemudian menulis bahwa saya murid Syekh Mukbil. Kenapa? Allah pendosa besar. Hati-hati. Oleh karena itu, jangan dikasih tempat, jangan dikasih kesempatan, jangan basa-basi, pergi kamu dari sini. Lo saya mau ngaji, tidak boleh. Kamu gak boleh ngaji. Lo kenapa gak boleh? Karena kamu bergaul sama orang-orang para teroris. Kalau kamu masih bersama mereka, tidak boleh datang sini. Abadan. Kami benar azakumullah. Kalau sudah jelas, kalau belum jelas ya jangan, kasihan. Kalau sudah jelas, kita tahu ini orang adalah demikian, jangan duduk di majelis. Sudah pernah terjadi berkali-kali. Mereka di majelis itu bukan mengambil faedah. Maka strategi kata mereka, al-harbu khid'ah. Namanya perang itu tipu daya. La haula wa la quwata illa billah. Qalibina a'azakumullah. Jangan kita menjadi suriin, hizbiin, mutamayyi'in, bas-basa yubas bisu, basa-basi. Hati-hati. Qala rahimahullah. Kita lanjut yang dhaif-dhaif ya. Ada berapa hadis dhaif kita lanjut. Langsung kepada yang 921. Qala haddatsana Faizan ibn Farrukh qala haddatsana Sulaiman ibn al-Mughira qala haddatsana Hamid ibn Hilal an Abdullah ibn Sa'amid an Abi Dharr. Disebutkan dengan sanad yang sampai kepada Abu Dharr. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna ba'di min ummati aw sayakunu min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. Walaupun hadis ini mirip satu sama lain, tapi ingat, dalam satu hadis dengan hadis lainnya ada tambahan-tambahan faedah. Makanya dimuat oleh Ibn Abi Asim. Ibn Abi Asim seorang yang alim, tidak memuat kecuali riwayat-riwayat yang sahih dan memiliki faedah. Disebutkan di sini hadis dengan tandanya sampai pada Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW menyatakan akan keluar setelahku atau dikatakan akan muncul dari umatku satu kaum yang membaca Quran tapi tidak melewati kerombongan mereka. Yakhrujuna minad-din, keluar dari agama ini seperti keluar anak panah dari buruannya dan kemudian tidak kembali selama-lamanya. Kata sahib syariah, penulis kitab syariah yaitu Imam Al-Juri mengatakan akhirnya lebih dahsyat dari awalnya. Yang akhirnya ini lebih dahsyat dari awalnya. Yakni kalimat terakhir tsumma la ya'udun lebih mengerikan. Dikatakan mereka keluar dari agama ini, yakni sesat. Sesat dari agama ini. Ini sudah mengerikan. Ditambah lagi tsumma la ya'udun, kemudian tidak akan kembali. Ini lebih dahsyat daripada awalnya. Na'udzubillah. Kalau orang keluar itu diharapkan kembali kan ini. Tapi kalau sudah ada kata-kata la ya'udun, enggak akan kembali, ini mengerikan sekali. Sangat-sangat mengerikan. Apalagi ditambah dengan kalimat hum syarrul khalqi wal khaliqah. Hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Baik. Hadis yang kata Syekh Al-Albani dikatakan hadis ini sahih ala syarti Muslim. Bahkan dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dikeluarkan oleh Tayalizi. Apakah kalian wahai para khawarij, wahai para teroris, wahai para pengacau keamanan, apakah kalian tidak takut diucapkan oleh Rasulullah dengan ucapan-ucapan yang mengerikan? Tadi sudah lewat dengan kalimat kilabu ahli nar, anjing-anjing neraka. Sudah lewat pula mereka adalah orang-orang yang jelek. Sudah lewat pula sekian berita-berita tentang mereka. Ditambah sekarang hum syarrul khalqi wal khaliqah. Sejelek-jelek makhluk. Syarrul khalq. Qul inna a'udzubillah. Apakah ini bukan tahzir? Peringatan dari bahaya khawarij. Dari bahaya penyimpangan khawarij yang tidak remeh. Tidak remeh. Dan sudah kita katakan tadi kenapa cercaannya begitu keras dari Rasulullah SAW, karena kesesatannya dan akibat jeleknya juga begitu dahsyat dari mereka. Tidak ada satu kelompok pun dari kelompok-kelompok sesat yang lebih jahat dari dua kelompok, Khawarij dan Syiah Rafidhah. Yang lainnya di bawahnya. Yang paling jahat dua ini. Qul inna a'udzubikumullah. Dikatakan pula dalam hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Akan dijelaskan nanti detailnya. Qala rahimahullah, berkata lagi beliau Imam Ibn Abi Asim rahimahullah. Qala hadatsana Sa'id ibn Yahya qala hadatsana Abi Sa'id al-Qumawi ثم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن مقسم أبي القاسم عن عبد الله ابن عمر وعن محمد ابن علي ابن حسين وعن عبد الله ابن أبي نجيح أنه قال تكلم يومئذ رجل لا يسميه إلا محمد ابن علي قال هو ذو القويصرة هذا تصوران يعني ما يتدك سبت dikatakan dia adalah Dzulqa'isyah. Faqala ya Muhammad qad ra'aita ma sana'ta fi hadzal yawm. Katanya Dzulqa'isyah ini, ya Rasulullah aku sudah lihat apa yang kau buat hari ini. Kata Rasulullah ajal. Fa kayfa ra'aita? Iya, betul. Lantas apa pendapatmu? Katanya araka ma'ada. Aku melihat engkau tidak adil. Kata Dzulqa'isyah ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku marah dan menyatakan waiha. Idza lam yakul al-'adl 'indi fa'inna man? Celaka engkau. Kalau keadilan tidak ada pada Rasul, lantas pada siapa keadilan? Faqala al-muslimun, maka muslimun yang ada di sekitarnya mengatakan, ya Rasulullah, afala naqtuluh? Ya Rasulullah, tidakkah aku bunuh dia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu. Rasulullah bersabda, biarkan dia. Fa innahu sayakunu lahu syi'atun, bahwa dia akan memiliki pengikut. Yakhrujuna min ad-din kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiyah, akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Lihat tafsirnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yunzaru bin nasl fala yujad syai. Lihat di batangnya tidak ada tersisa apapun. Thumma yunzar fil qadah, kemudian dilihat pula pada bulu-bulunya yang di belakang anak panah, tidak ada apa-apanya, tidak tersisa apapun. Thumma yunzar fil fawq, pertama ujungnya, apa itu yang tajamnya, mata anak panahnya, tidak ada apa-apanya. Kemudian di batangnya, tidak ada apa-apanya. Kemudian dilihat pada belakangnya, rishnya, tidak ada tersisa apapun. Padahal sabaqal farq wa dam, padahal sudah melewati kotorannya dan darahnya. Jadi kira-kira keluarnya anak panah dari buruannya atau keluar anak panah dari busurnya? Hadis ini hasan derajatnya. Dan hadis ini menerangkan apa maksudnya keluarnya anak panah dari buruannya. Kata Nabi, masuk dari satu sisi. Kalau buruannya itu burung misalnya atau seekor kijang, anak panah itu melesat dari satu arah, kemudian tembus ke arah lain. Kata Nabi, dilihat di depannya, tidak tersisa apapun. Dilihat di batang anak panahnya, enggak tersisa apapun. Dilihat di bulu-bulunya, juga tidak terlihat apapun, tidak tersisa. Padahal sudah melewati darah dan dagingnya. Gambaran khawarij seperti itu. Masuk Islam dari satu sisi, keluar dari sisi lain, dalam keadaan tidak tersisa pada mereka. Tidak tersisa. Ajaran-ajaran yang diajarkan kepadanya tidak tersisa. Nabinya dikritik, dibilang tidak adil. Qurannya dikatakan tidak tegas oleh mereka. Sayang Qurannya tidak tegas. Qul inna a'udzubikumullah. Sama anak buahnya mereka juga. Apa sisanya? Famadaqiya. Apa yang tersisa pada dia? Dilihat di ujung panahnya enggak ada sisanya, lihat di batangnya enggak tersisa wala darah wala kotoran, dilihat di bulunya enggak tersisa apapun, padahal sudah melewati dam wal fam, sudah melewati kotoran dan darahnya. Qala rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Mansur قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله ابن الحارث ابن نوفل قال خرجت أنا وفريد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله ابن عمر أكو كلور أكو تجليس بن كلاب الليثي menemui Abdullah ibn Amr, wahyu yaqufu bil baiti muallakan na'alaihi biyadi, menemui Abdullah ibn Amr dalam keadaan tawaf di Ka'bah dalam keadaan memegang dua sendalnya. Faqulna lahu hal hadarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kallama at-Tamimi yawma Hunain? Apakah kau hadir wahai Abdullah ibn Amr ketika Rasulullah SAW berbicara dengan Dhul Khuwaisirah di masa perang Hunain? Qala na'am, iya aku dengar. Aqbala rajulun min Bani Tamim, datang seseorang dari Bani Tamim, yuqalu lahu Dhul Khuwaisirah, yang dijuluki dengan Dhul Khuwaisirah. Fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa yu'tin nas. Dia berdiri di hadapan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW membagi papasan perang pada manusia. Qala, orang itu berkata, ya Muhammad, qad ra'aitu ma sana'ta bi hadzal yawm. Ya Muhammad, aku sudah lihat apa yang kamu lakukan hari ini. Maka Rasulullah menjawab, ajal fa kaifa ra'ait. Iya, kalau begitu apa pendapatmu? Qala lam araka adalta, sungguh aku tidak melihat engkau berbuat adil. Maka Rasulullah marah dan berkata, wayhak, idza lam yakun al-'adl 'indi fa 'inda man yakun? Kalau keadilan itu tidak pada diriku, maka pada siapa lagi keadilan ini akan ada? Faqala Umar, ya Rasulullah, afala naqtuluh? Maka Umar berkata, ya Rasulullah, apakah tidak kami bunuh dia? Qala la, da'uhu fa innahu sayakunu lahu syi'ah. Biarkan dia, sesungguhnya nanti akan ada pengikutnya. Ya ta'ammaquna fiddi. Perhatikan ziyadahnya. Lafaz yang tidak ada pada riwayat sebelumnya. Sepintas sama, tapi ada faedah-faedah zaidah, ada tambahan-tambahan faedah. Di antaranya disebutkan di sini, tidak seperti yang lain-lainnya, disebutkan dengan kalimat bahwa mereka akan keluar dari turunan orang ini, seakan-akan turunannya seluruhnya. Ternyata dalam hadis ini bukan. Bukan turunannya, min syi'atihi, pengikutnya. Artinya turunan orang ini, orang yang model seperti ini akan bertambah banyak nanti. Yang model-model kayak gini. Qul inna a'udzubikumullah. Ini faedah. Dikatakan pula wa yata'ammaquna bid-din. Mereka berdalam-dalam alam dalam agama. Ya ta'ammaqun, ta'ammuk. Membahas perkara-perkara yang berlebihan yang tidak perlu dibahas. Yang kemudian keluar dari agama ini. Kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiyah. Keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Dilihat bin Nasr di mata anak panahnya tidak tersisa apapun. Dilihat di batangnya tidak ada bekas sedikit pun. Kemudian lihat di bulu-bulunya tidak ada apapun, padahal sudah melewati darah dan sudah melewati kotorannya, kotoran buruan tadi. Qul inna a'udzubikumullah, ini juga faedah. Yata'ammaquna fid-din. Ta'amuk. Ta'amuk itu mempelajari secara ekstrim pada sesuatu yang tidak perlu. Manibidina azatumullah, ingat ucapan Ibn Mas'ud ketika kita mengkaji di majlis ini, di masjid ini. Ketika kita membahas dhuhur al-ihtimam di sunnah. Ucapan Ibn Mas'ud, iyakum wa tanattu', iyakum wa tabaddu', iyakum wa tanattu' wa ta'amuk. Disebutkan tabadduk, tanattu' dan tanatta'amuk. Tanattu' adalah yang hadisnya halakal mutanattu'. Sedangkan tabadduk mengadakan bid'ah. Ta'amuk itu berdalam-dalam pada perkara berlebihan secara ekstrim. Qanibina'adzakumullah. Diajarkan ilmu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam Quran dan Sunnah lil'amal, untuk diamalkan. Dan kemudian untuk mengamalkan Quran dan Sunnah harus memahami Quran dan Sunnah. Dan di sana ada ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu alat itu dibahas, dipelajari untuk memahami Quran dan Sunnah. Tapi sebagian mereka berdalam-dalam di ilmu alat ini secara ekstrim, kemudian lupa tujuan utamanya. Memahami Quran, Sunnah. Paham ini maksud? Naam, bukan tidak perlu. Perlu. Karena itu alatnya. Gak akan kita bisa untuk membahas Al-Quran, membaca Al-Quran dan tafsir para ulama kecuali harus dengan bahasa Arab. Tapi kalau mempelajari bahasa Arab berlebih-lebihan sampai dia menjadi sastrawan Arab, menjadi penyair-penyair, lupa kapan tadi Al-Qurannya. Sampai sudah tingkat umurnya sekian, sudah belajar apa, sekarang saya membahas masalah sastra yang begini, bahasa Arab. dulu itu ketika kamu belajar bahasa Arab, saya ingat kamu ingin mempelajari Quran kan? Kapan? Kok sampai sekarang bahasa Arab terus perdalam, saya lupa tujuan utamanya. Demikian, mempelajari ilmu-ilmu Arab sampai lupa kepada yang intinya. Ilmu Arab semua, ilmu-ilmu selain Quran dan Sunnah yang mendukung Quran dan Sunnah. Tapi hati-hati, tempatkan pada tempatnya, yaitu didudukkan sebagai alat untuk memahami Quran dan Sunnah. Dudukkan sebagai alat untuk bisa mengambil faedah dari para ulama, dari ahli tafsir ketika bahas Quran dan Sunnah. Kan begitu. Tetapi sering orang yang tiba-tiba pelajar-pelajar pasar-pasar Arab, ujung-ujungnya jadi sastrawan nulis novel bahasa Arab. Kemudian novelnya difilmkan. Wah, lulusan Mesir hebat. Apa itu hebat? Kamu dulu mempelajarinya niatnya untuk apa? Wallahi kalau bukan untuk Al-Quran wa Sunnah, untuk apa kita pelajari bahasa Arab? Kalau bukan untuk mempelajari agama kita, untuk apa belajar bahasa Arab? Nah kalau untuk jadi seorang pengarang cerita dongeng, dusta, kadzab, gak perlu jauh-jauh ke Mesir, kuliah bahasa Arab, gak perlu. Allahu Akbar, orang kafir gak ngerti bahasa Arab bisa bikin film-filmnya lebih bagus dari kamu, film lebih hebat karena lebih pintar dusta. Haji itu berarti ta'amuk fi syai, lupa pada maksud. Dan ini dibahas dalam kitabnya Mazmur hafizahullah, dalam buku Tafsir Thalab al-Ilm. At-Tafsir Thalab al-Ilm, prinsip-prinsip dasar dalam mencari ilmu. Di antaranya kaidah yang ketiga, ingat namanya ilmu alat dudukkan sebagai alat. Jangan sampai lupa diri kemudian dia lupa terhadap apa yang harusnya dia pelajari. Sehingga mereka-mereka yang yaqra'una Al-Quran la yujawizu hanajirahum, membaca Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Siapa? Mereka-mereka yang mempelajari qiraat terus tidak dipelajari tafsirnya. La ilaha illallah. Mempelajari bagaimana seni-seni membaca Anang Qasim dan sejenisnya. Apa jadinya penyanyi sekarang? Masya Allah. Ada lagi Qari dari Kuwait, juga sama penyanyi. Masya Allah. Kenapa? Suaranya bagus. Sayang kalau cuma ngaji. Astagfirullah. Tanyakan pada mereka, pada kaum muslimin, berapa banyak Qari dan Qariat tiba-tiba jadi penyanyi? Berapa banyak? Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian banyak. Qari dan Qariat, pemenang MTQ. Masya Allah. Tapi terakhir dengan apa? Penyanyi. Kenapa? Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Baca Qur'an tapi enggak memahaminya. Baca Qur'annya bagus tapi enggak ngerti. Qul inna a'udzukumullah, penting, ini penting. Bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah pelajari Qur'an. Pelajari isinya. Kerjakan, amalkan. Jangan sampai jadi fitnah buat kaum muslimin. Wa qala rahimahullah, dan berkata rahimahullah, haddatsana Abu Musa qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham qala haddatsana Abi an Qatadah an Uqba ibn Wisaj qala kana sahibun li yuhaddithuni an sya'n al-khawarij wa ta'nihim 'ala amr umara'ihim fa hajjajtu فلقيت عبد الله ابن عمر فقلت له. Ini seperti yang tadi, sama juga beliau ketemu dengan Abdullah bin Amr. Anta min baqiyati ashabi Rasulullah. Engkau sisa dari sisa-sisa para sahabat Rasulullah SAW. Wa ghajjal Allah 'indaka 'ilman wa unas bi hadha al-'iraq yat'amuna 'ala umara'ihim. Engkau sisa para sahabat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan ilmu padamu. Dan manusia sekarang di Irak dalam keadaan mereka mencaci maki para penguasa, wa yashhaduna 'alaihim bidh-dhalalah, dan mempersaksikan kesesatan para penguasa. Bagaimana ini? Faqala li, maka berkata Abdullah bin Amr bin As, ulaika 'alaihim la'natullah. Bayangkan, keras sekali sahabat yang mulia menyatakan tentang khawarij. Ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu dilaknat oleh Allah, para malaikatnya dan para manusia seluruhnya. Kira-kira terlalu keras atau tidak? Ukur sekarang. Ada orang bikin kekacauan di tengah pasar. Kemudian korban sekian orang tak berdosa. Kira-kira dilaknat tidak sama manusia ini? Semua menyatakan pasti. Kurang ajar, jahat, ini segala macam. Semuanya. Allah melaknat mereka dan para malaikatnya dan juga nasi ajma'in. Utsiya Rasulullah SAW biqalil min dahab wa fiddah faj'ala yaqsimha bain ashhabi. Rasulullah SAW waktu itu membawa emas dan perak kemudian dibagi-bagikan kepada beberapa tokoh-tokoh Quraisy. Faqala rajulun min ahli al-badiyah, tiba-tiba datang orang Badui berkata, ya Muhammad, wallahi la an amarakallahu an ta'dil kama araka an ta'dil. Ya Rasulullah, aku mendengar sungguh Allah memerintahkan untuk adil, tapi engkau tidak berbuat adil. Kata Rasulullah SAW dituduh tidak berbuat adil dengan kalimat wallah amaraka bil adl. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Menyuruhmu untuk berbuat adil, tapi kamu enggak berbuat adil. Maka dijawab oleh Rasulullah, waihak man ya'dil 'alaika ba'di. Siapa yang berbuat adil setelahku? Falamma walla qala ruddu ruwaida. Kembalikan sesaat. Inna fi ummati akhan lihada. Sesungguhnya pada umatku ada saudara-saudara orang ini. Ini sejenis orang ini. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihi. Membaca Qur'an tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Kullama kharaju faqtuluhum. Kalau mereka keluar, perangilah mereka. Ini juga hadis sahih dengan syarat Bukhari. Nah, jazakumullah khairan. Ada hadis yang hasan yang barangkali kita jarang dengar hadisnya, bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke masjid dan di masjid ada yang sedang sholat dan sujud. Kemudian Rasulullah keluar kemudian berkata, man yaqtul hadza, siapa yang membunuh orang ini? Faqala rajulun ahasada an dira'aihi wa qarata sayfahu, menyingkirkan lengannya, mengeluarkan pedangnya dan menyatakan, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Wa azahu, maka berangkatlah dia ke masjid melihat orang tadi. Tiba-tiba dilihat orang itu dalam keadaan sujud doa. Balik ke orang ini. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kaifa aqtul rajulan sajidan yashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh? Bagaimana aku akan membunuh seseorang yang sujud ya Rasulullah dalam keadaan dia mengaku la ilaha illallah dan mengaku Muhammadan Rasulullah? Maka Rasulullah diam. Kemudian bertanya lagi, man yaqtul hadza? Siapa yang bisa membunuh orang ini? Faqala rajulun ana ya Rasulullah. Orang lain lagi menyingkirkan lengannya, menguruskan pedangnya, balik lagi. Sampai di sana enggak tega membunuh. Sedang sholat, sedang wiring. Ya Rasulullah, kaifa aqtul rajulan? Bagaimana aku membunuh seorang yang bersyahadat la ilaha illallah dalam keadaan sedang sholat, sedang sujud? Maka Rasulullah bersabda, ama walladhi nafsi biyadihi, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau qataltumuhu lakana awwalu fitnatin wa akhiriha. Kalau saja engkau taat kemudian membunuhnya, maka niscaya itu fitnah yang pertama dan terakhir. Lalu setelah itu tidak ada fitnah lagi. Nabi na'azakumullah, isnadu sahih, hadisnya sahih, kata Syalbani, rijaluhu kulluhum siqan, rijalu muslim, selain satu orang dan dia pun dalam keadaan siqah. Apa kaitannya hadis ini dengan pembahasan dan mengapa Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah membawakan hadis ini? Khawarij itu mengalahkan kalian ibadahnya. mengalahkan kalian salatnya, mengalahkan kalian puasanya, mengalahkan kalian baca Qur'annya. Ternyata yakhruju minad din kama yakhruju sahmun minar ramiyah. Ternyata keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Artinya la taghtaru bi salatihim, la taghtaru bi siyamihim, la taghtaru bi qiraatihim. Jangan tertipu dengan salatnya, jangan tertipu dengan ibadahnya, jangan tertipu dengan puasanya, jangan tertipu dengan ucapan-ucapan mereka yang seakan-akan masya Allah. Kalau prinsipnya prinsip sesat khawarij, ya khawarij. Jadi umar. Enggak perlu kamu duduk bersamanya. Enggak perlu pakai basa-basi dengannya. Enggak perlu pakai ucapan-ucapan yang seakan-akan membela mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Sampai-sampai ketika ada seorang ulama yang salat ke masjid. Tiba-tiba begitu salam, salat sunnah dia. Salam dilihat ada sebelahnya orang salat khusyuk. Dia ambil sendalnya, dia pergi. Sambil berkata, "A'udzu billah min khusyu'il kadzib." Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan dusta. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan yang dibuat-buat. Kenapa? Ini yang berdiri khawarij. Dia kenal khawarij. Dia tinggal pindah tempat. Dikatakan khusyu'il kadzib, khusyuk yang dusta, yang dibuat-buat. Kenapa? Kalau kamu benar-benar khusyuk, enggak akan menghalalkan darah kaum muslimin. Ada sekadar. Kalau benar-benar kamu taat sujudnya pada Allah, benar-benar sujud, tunduk, taat, niscaya dia akan ingat ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal dalamnya selama-lamanya. Bagaimana dengan ancaman ini? Bukan dipastikan kekal, tapi ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Al-wa'id. Kalau khusyuk benar akan takut pada ayat ini. Enggak akan seenaknya membunuh anaknya Khabbab bin al-Arab, seorang yang saleh. Enggak akan seenaknya membunuh Ali bin Abi Thalib. Enggak akan seenaknya membunuh Uthman bin Affan. Enggak akan seenaknya memerangi kaum muslimin, membantai ahlus sunnah. Membantai ahlus sunnah di Afghanistan, membantai ahlus sunnah di Yaman, membantai ahlus sunnah di segala tempat. Saya katakan kalian selamat enggak dibantai oleh mereka. Padahal mulutnya sudah mengucapkan. Dan bukan telinga lain, telinga saya ini yang dengar. Saya lihat sendiri dari rekamannya ngomong dengan tegas, halal darahnya. Halal makmum. Berarti apa yang dikatakan oleh para ulama benar. Maka kalau sholat khusyuk, sujud khusyuk, jangan percaya. Jangan percaya dengan khusyuknya. Kalau dia khusyuk pasti dia akan takut kepada Allah. Kalau takut pada Allah, enggak akan sembarangan menghalalkan darah kaum muslimin. Enggak akan dia meledakkan bom di pasar, di hotel yang di sana ada kaum muslimin. Enggak akan dia membuat coreng namanya kaum muslimin di seluruh dunia. Qul inna a'udzubikumullah, bukan ajaran Islam membunuh kamu, bukan ajaran Islam membunuh kafir dzimmi, bukan ajaran Islam membunuh kafir yang muahad, yang sudah terikat janji, bahkan diancam oleh Rasulullah dengan ancaman keras. Man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah, barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad yang terikat janji, lam yarih raihatal jannah, enggak akan mencium bau surga. Qul inna a'udzubikumullah. Ucapan-ucapan Rasulullah ini menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka itu sungguh sangat jeleknya, sangat sesatnya. Sehingga jangan tertipu dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan khusyuknya. Khusyuk al-kadzib. Maka Rasulullah sendiri mengatakan kalau saja kamu taat, maka itu adalah awal fitnah dan terakhir fitnah. Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan ibadahnya khawarij. Bahwa mereka orang yang dalam keadaan jidatnya tebal karena banyak sujud. Tangannya tebal dan lututnya tebal karena banyaknya sujud. Mereka orang yang kurus-kurus kuning karena kurang tidur di malam hari. Digambarkan betapa mereka itu ibadahnya betul-betul mengalahkan. Selalu puasa di siang hari. Ketika 30 orang khawarij yang dihukum ditangkap. Di antaranya ada satu orang anak muda yang merupakan pelayan salah seorang mereka. Panggil. Kamu pelayannya mereka. Saya pelayannya si Fulan. Apa yang kamu ketahui tentang tuanmu? Dijawab, demi Allah, aku enggak pernah menyediakan makan di siang hari dan aku tidak pernah menyiapkan tempat tidur di malam hari. Selama bertahun-tahun aku bersama dia. Artinya apa? Setiap siang puasa, setiap malam sholat malam. Bagaimana kalian sholat malamnya? Gak ada apa-apanya. Jangankan kalian sahabat, gak ada apa-apanya. Kalian bin na'azukumullah. Tetapi ingat dengan hadis tadi, kalau saja kita tidak tertipu dengan itu, tidak tertipu dengan gaya mereka itu tadi, niscaya kalian akan bisa menyelesaikan fitnah. Tetapi kalau gak enak, kasihan, gak tega rasanya, orangnya baik sama orang kampung, orangnya super banget tuh, rasanya mau memusuhi aja itu gak tega. Kana bin na'azukumullah. Tiba-tiba yang kamu gak tega, tiba-tiba meledakkan bom. Kamu yang kemudian diawasi terus setiap hari. Kenapa? Karena kamu sama dia terus. Sholatnya bersama, satu masjid. Kana bin na'azukumullah. Ini fitnah. Awala fitnatin wa terus fitnah. Enak. Nasolat taufiqul afiyah. Wa nasolat ta'ala al-hidayah wa rahmah. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويهديهم ويهدي المسلمين إلى التوحيد والسنة. آمين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.